suaranya nggak bisa keras nih. Bismillah. Baik, kita lanjutkan sebisanya, mohon merapat ke depan supaya suara saya terdengar jelas. Baik, kita masuki bab berikutnya ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab tafsir at-tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Bab penafsiran tauhid dan penafsiran tentang syahadah la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab al-ayah. Firman Allah di surat Al-Isra ayat ke-57 ketika Allah menjelaskan tentang ucapan atau apa namanya ulaika alladhina yad'un, ya ini orang-orang yang mereka panggil-panggil itu, yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah itu, berhala-berhala yang mereka, yang asal-usulnya adalah orang-orang baik, kemudian meninggal dunia, kemudian diwujudkan dalam simbol-simbol berhala, yang mereka minta-mintai, mereka harapkan supaya berhala ini bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah sedekat-dekatnya itu. Alladzina yad'un yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri, para berhala ini, itu berusaha mencari-cari wasilah agar mereka mendekat kepada Allah. Jadi, orang-orang musyrik itu mempersekutukan Allah dengan berhala. Berhala ini asal usulnya adalah orang-orang soleh. Al-Lat atau Latta itu. Itu adalah orang yang dahulu punya kebiasaan bikin bubur gandum. Ya, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Orang baik. Dia meninggal, mereka ingin mengabadikan jasa-jasa baiknya, mengenang kebaikan-kebaikannya, dibuatlah simbol berhala. Al-Lat atau Latta terjemahannya. Soalnya nama aslinya Al-Lat. Alladhi yaluttus sawiq. Nah, orang-orang musyrik melalui perantaraan berhala-berhala ini, mereka ingin, mereka berharap agar para berhala ini mendekatkan mereka ini kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, sebagai pemimpin, pelindung, penolong, pembela, ya, itu ketika ditanya, kenapa kalian persekutukan Allah dengan berhala-berhala ini, mereka menjawab, kami gak nyembah mereka. Mana abuduhum illa, melainkan tujuan satu-satunya kami adalah liyukarribuna ilallahi zulfa, supaya para berhala ini mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi sebetulnya yang mereka sembah itu Allah, tapi pakai perantara, pakai wasitoh. Mereka merasa tidak mungkin mereka mendekatkan dirinya kepada Allah secara langsung, harus melalui berhala-berhala ini. Nah, Allah menjelaskan sebetulnya berhala-berhala itu yang asal usulnya adalah manusia, hamba Allah juga. Mereka sendiri, manusia-manusia ini, berusaha mencari-cari wasilah bagaimana supaya mereka mendekat kepada Allah. Lah kok orang yang gak punya sesuatu kok dimintai sesuatu yang dia gak punya, kan lucu toh. Gitu loh. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya duit, jangan dimintai duit, salah alamat. Mung dia sendiri mencari-cari jalan supaya dia bisa mendekat kepada Allah. Kok kalian wahai orang-orang musyrik mengharapkan kepada orang yang berusaha untuk supaya dirinya ini bisa dekat dan dia belum tahu dekat apa tidak hasilnya. Dia belum tahu. Nah, dia sedang dalam proses juga. Kok kalian mengharap supaya mereka ini mendekatkan diri kalian kepada Allah. Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuun ila rabbihimul wasiila ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Mereka ini butuh dibelas kasihani oleh Allah. Dan mereka ini juga takut terhadap adabnya Allah. Kenapa kalian enggak langsung saja gitu? Kok pakai perantara? Ini birokrasi-birokrasi batil. Jadi kalau ada orang punya etikot, kita ini manusia banyak berdosa, enggak pantas kita minta sama Allah. Siapa bilang? Itu akidahnya orang-orang musyrik. Allah bilang aja yang tidak seperti itu. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Justru Allah tidak menggunakan perantara dalam masalah inti ibadah yaitu doa. Masalah minta meminta, harap mengharap, ya, mohon memohon, jangan sampai ada perantara di sini. Jangan sampai kita minta kepada yang lain supaya dia mintakan kita kepada Allah walaupun dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu itu diperbolehkan. Minta didoakan itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau yang diminta ini enggak bisa mendoakan kita, ini syirik nanti jatuhnya. Seperti berhala-berhala itu. Dipanggil-panggil, diminta-minta dengan harapan mereka mendekatkan diri para penyembahnya ini kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki atau merestui cara-cara birokrasi seperti itu, enggak. Itu kias ma'al fariq. Kalau orang mengkiaskan, kadang orang ahlul batil ini main kias seenaknya. Kan kalau kau mau ngadep presiden kan enggak bisa langsung. Presiden Tuhanmu bukan presiden. Ya. Kok mau dikiaskan sama presiden? Allah Subhanahu wa taala mengajari kita wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Enggak pakai minjem lisannya Rasulullah dulu. Enggak qul ya Muhammad. Allah katakan wahai Muhammad ya, sampaikan ya bahwa Allah nyuruh kalian berdoa. Enggak, Allah langsung wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang-orang yang gengsi tidak mau minta kepadaku, tidak mau beribadah di sini adalah berdoa minta kepadaku, aku akan masukkan dia ke dalam jahanam. Di kesempatan yang lain Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah langsung menjawab, kalau ada hambamu, hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku itu dekat. Allah enggak pakai minjem jawaban ini dengan menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan faqul inni qarib, tidak. Di dalam berbagai kesempatan yang lain ketika pertanyaannya tidak bersangkutan dengan doa, Allah pakai lisannya Rasulullah. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima. Pakai qul, ucapkan. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan itu ada baiknya ada buruknya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakan darah haid itu kotor, najis, gangguan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan, hilal-hilal. Katakan hilal-hilal itu adalah pertanda waktu. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka jawablah Tuhanku akan menghancurkan. Apalagi? Hah? Wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakan, pakai kul semua. Apapun ayatnya selain masalah ibadah ini. Begitu bahas masalah ibadah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, Allah enggak bilang faqul inni qarib, enggak. Fa inni qarib. Allah langsung yang jawab, enggak pakai nyuruh nabinya, enggak pakai minjem lisannya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya apa? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Lanjutan ayat itu. Lanjutannya, karena aku itu dekat, aku akan senantiasa siap mengijabahi doa orang yang minta kepadaku. Itu fungsinya Allah dekat. Itu manfaatnya kedekatan Allah dengan hambanya. Kok pakai birokrasi? Jelas ini batil. Ya. Taib. Jadi ulaika alladziina yad'uun yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab. Allah juga mengatakan wa idz qala ibraahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri memusuhi, membenci, mengingkari apalagi dari atau terhadap apa yang kalian ibadahi, illalladzi fatarani, kecuali kalau itu adalah zat yang menciptakan aku. Ini penafsiran terhadap la ilaha illallah. La ilaha itu bara'ah, illallah itu wala, bara' kepada selain Allah, wala kepada Allah. La ilaha, benci, ingkar, menganggap batil semua yang diibadahi, illallah, kecuali kalau itu adalah Allah. Ini wala kita hanya kepada Allah. Pengakuan kita bahwa yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah. Yang lain-lain ini batil semua, tidak berhak diibadahi. Kalau ada yang nyembah selain Allah, dia orang yang ahlul batil, ya. Orang yang celaka, tidak akan selamat, orang kafir, apapun namanya. Jadi tafsirut tauhid wa syahadah an la ilaha illallah dari sini, ya. Tauhid itu adalah intinya, esakanlah, tujukanlah hanya kepada Allah semua yang sifatnya ibadah. Dan ini juga harus dibarengi dengan keyakinan bahwa kalau ada selain Allah yang diperlakukan dengan perlakuan sekecil apapun yang itu masuk kategori ibadah, maka itu adalah perbuatan batil dan yang bersangkutan tidak berhak sedikitpun mendapatkan perlakuan tersebut. Pelakunya musyrik. Ini secara umum. Kita enggak bahas orang-orangnya siapa, tidak, tapi secara umum nama perbuatannya adalah perbuatan syirik dan nama pelakunya adalah musyrik. Jadi la ilaha illallah itu tafsirannya adalah inni bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Pada ayat yang lain faman yakfur bittaghut wa yu'min billah. Yakfur bitaghut la ilaha, yu'min billah illallah. Harus ada dua kan? Enggak bisa cuma salah satunya. Saya meyakini Allah itu yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tapi menurut saya tidak mengapa kalau ada yang beribadah kepada Allah. Ini batal syahadatnya. Percuma. Anda belum masuk Islam. Ya. Mau sholat, mau apa, percuma sholatnya. Kata-kata ini gak bisa, tidak mungkin bisa ditoleransi. Gak bisa. Ada hal-hal yang orang kalau jahil masih toleransi, tapi kalau masalah ini jahil, ini asasnya Islam. Begitu loh. Asasnya Islam, gak bisa ditoleransi kalau dia jahil dalam masalah ini. Ya ima dia belum masuk Islam, atau kalau sebelumnya dia betul-betul sudah sah menjadi muslim, berarti ucapan ini menjadikan dia murtad. Ya. Ini bukan keras. Ini aturannya begini. Mau dibilang keras, mau dibilang lunak, silakan. Tapi aturannya begini. Kalau kita basa-basi dalam masalah ini, ya kita menipu diri kita sendiri dan menipu kaum muslimin. Ya. Kita menipu orang lain kalau kita mengatakan, oh gak apa-apa pak, boleh kok punya keyakinan. Dia penipu ini. Ini menipu ini. Dia tidak menyampaikan ilmu. Dia menipu orang yang apa namanya, yang tidak mengerti hakikat daripada dinullah. Gak mengerti hakikat daripada la ilaha illallah. Dan ini sangat-sangat difahami oleh orang-orang musyrik. Makanya mereka tidak mau mengucapkan karena mereka tidak siap dengan konsekuensinya. Dan mereka sadar, kalau saya cuma mengucapkan tapi saya tidak konsekuen, percuma. karena kesadaran mereka yang sangat mendalam terkait hal ini, mereka enggak mau bersyahadat. Ya, ini sering-sering saya jelaskan, enggak apa saya ulangi lagi. Mau diulangi lagi? Dalilnya ya. Atau ada yang masih ingat dan bisa menyebutkan, karena lebih senang nih. Ada yang menghafal dalilnya? Ada 4 ayat. Salah satunya di surat Shad, surat 38 ayat 4 dan 5. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Balil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu fi 'izzah, merasa gengsi, merasa besar diri dan senantiasa menyelisihi, menentang kebenaran. Wajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Dan mereka menganggap aneh bin ajaib ketika datang seorang pemberi peringatan yang tidak lain tidak bukan berasal dari bangsa mereka sendiri. Maunya rasulnya dari malaikat, jangan dari manusia. Maunya mereka begitu, tapi maunya Allah enggak seperti itu. Karena kalau diutus rasul dari kalangan malaikat, mereka punya alasan lagi, kan itu malaikat. Kan kita enggak kayak malaikat. Malaikat bisa begitu, kita enggak bisa. Nah, supaya enggak bolak-balik seperti ini, dikasih rasul dari bangsa mereka sendiri, asal usulnya mereka kenal, makan mereka juga makan, dia minum mereka juga minum, dia bisa sakit, dia bisa tidur, sama persis. Jadi enggak punya alasan untuk tidak mempercayai dan tidak mau mengikuti syariatnya, karena ini syariat yang bisa diamalkan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW juga manusia biasa. Ya. Mereka menganggap itu aneh. Wajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Menganggap aneh bin ajaib ketika yang datang membawa peringatan itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Wa qala al-kafirun, maka berkatalah orang-orang yang kafir itu, hadza sahirun kadzdzab. Ini maksudnya Rasulullah SAW ini adalah tukang sihir lagi pendusta. Rasulullah ngajak mereka untuk apa? Ngajak mereka untuk syahadat kan? Ngajak mereka untuk masuk Islam. Masuk Islam itu dimulai dengan syahadat. Sepakat kan? Enggak ada Islam kecuali yang diawali dengan syahadat. Nah, jawaban mereka ketika diperingatkan oleh Rasulnya, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, kalian tetap dalam seperti ini, dalam bergelimang kemusyrikan begini, kalian akan celaka. Ini peringatan. Kalau kalian masuk Islam, kalian akan beruntung. Aslimu taslamu, aslim taslam, masuk Islamlah, engkau akan selamat. Jangan berbuat kafir. Ya, orang-orang kafir ini diancam. Dalam banyak kesempatan Rasulullah memperingatkan mereka. Tapi jawaban mereka, wa yaquluna apa? Qul kafirun hadza sahirun kadzab aja'alal alihata, ayat yang kelima, ilahan wahida inna hadza la syai'un hujab. Kok dia mau menjadikan alihah ini sekian banyak sesembahan yang ada di sekeliling Ka'bah ini, yang ketika Fathu Makkah jumlahnya sampai 360 berhala ini, kok dia ingin mengganti semua berhala ini hanya menjadi satu saja, ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang ajaib ini, ajaran aneh ini. Kita enggak pernah diajari begini oleh leluhur kita. Seandainya yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya supaya mereka mengucapkan saja dengan lisan, apa susahnya kan buat mereka? Betul enggak? Paham enggak kronologi? Cara memahami dalil ini penting sekali. Cara memahami dalil itu penting. Tidak kalah pentingnya dengan dalil itu sendiri. Kita tahu dalil tapi gak paham, percuma. Dibaca tiap hari tapi gak paham. Jadi memahami dalil itu penting sekali. Kenapa mereka mengatakan, kok dia maunya supaya Tuhan-Tuhan yang sekian banyaknya ini kita cancel semua, kita amandemen semua, tinggal satu saja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menuntut mereka di samping bersyahadat secara lisan, agar apa? Agar membuang jauh-jauh berhala itu. Maka jawaban mereka seperti itu. karena mereka enggak siap dengan konsekuensi ini, mereka enggak mau bersyahadat. Karena mereka tahu percuma. Kalau kita cuma asyhadu alla ilaha illallah tapi tetap nyembah selain Allah, enggak ada maknanya itu. Sia-sia itu ucapan itu. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa idza qila lahum la innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Di surat apa itu ya? Ini bisa dicari ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu mereka itu orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini, senantiasa saja ketika dikatakan kepada mereka, ayolah ucapkan la ilaha illallah, mereka itu gengsi, tidak mau, takabur. Alasannya apa? Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Mereka mengatakan semua jawabannya, dalilnya satu. Masa kita harus tinggalkan Tuhan kita yang banyak ini? Hanya supaya, hanya dalam rangka mengikuti ajakan penyair gila ini. Ya. Jawaban mereka ini menunjukkan bahwa mereka demikian faham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu. Dan kalau konsekuensi enggak dipenuhi, percuma. Mending enggak usah ngucap sekalian. Gitu loh. Daripada tidak munafik. Kalau cuma ngucap tapi enggak diikuti kan munafik namanya. Tayyib. Wa qauluhu di ayat di surat Az-Zukhruf ayat 26-27 ini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim itu kaum musyrikin. Kalau musyrik berarti selain nyembah kepada Allah, mereka juga nyembah kepada yang lain. Makanya yang dinafikan, yang Nabi Ibrahim ini berlepas diri itu kepada selain Allahnya saja. Adapun kepada Allah, dia enggak berlepas diri. Karena kaumnya ini nyembah kepada Allah dan juga nyembah kepada yang lain. Makanya innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakan aku. Karena kalian juga nyembah sama Allah. Walaupun nyembah kepada Allah yang dibarengi dengan nyembah kepada yang lain ini enggak ada maknanya, enggak ada artinya, enggak diterima sama Allah. Tapi tetap ketika ingin berlepas diri di hadapan suatu kaum yang mereka itu masih nyembah juga sama Allah, ya kita tidak mengatakan saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Kalau begitu Allah termasuk dong. Enggak bisa seperti itu. Tapi kalau mereka ini orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, baru kita mengatakan kita berlepas diri dari semua yang kalian sembah karena mereka enggak nyembah Allah sama sekali gitu. Wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Nasara itu dan orang-orang Yahudi itu menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini kaitannya dengan apa? Jadi la ilaha illallah, ya, itu kan la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalil-dalil yang beliau sebutkan di sini itu membahas tentang jenis-jenis ibadah. Dalil yang pertama, ulaika ladzina itu ibadah dengan cara apa? Cari perantara. Itu ibadah. Punya keyakinan bahwasanya ini membantu saya untuk bisa dekat kepada Allah, itu adalah bentuk ibadah. Hati-hati, jangan sampai salah alamat. Tawassul. At-tawassul itu salah satu bentuk ibadah. Harus benar tawassulnya. Jangan sampai ngawur. Mereka ini gara-gara tawassul kepada berhala, jatuh mereka dalam jurang kemusyrikan. Ayat yang kedua, ini ibadah dengan bentuk apa kaitannya di sini ya, saya lihat syarahnya dulu. Nah. وجه الاستدلال أن هذه الجملة فيها البراءة وفيها الإثبات. Nah, kalau kaitannya dengan ayat yang kedua ini bahwa penafsiran lain dari syahadah la ilaha illallah itu adalah dua atau sebuah kalimat yang terdiri dari bara'ah dan isbat. Nafi alias bara'ah dan isbat. Pembatalan, permusuhan, perlepasan diri dari semua yang diibadahi selain Allah, dan penetapan, pengukuhan serta loyalitas hanya kepada Allah. Bagaimana kata Nabi Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini menafsirkan pengertian dari la ilaha illallah atau syahadatut tauhid. Kaitannya ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ini juga menyinggung jenis ibadah lain yang kalau sampai salah alamat juga menghantarkan pelakunya dalam jurang kemusyrikan, yaitu taat kepada selain Allah. Di sini objek yang ditaati adalah para ulama. Kalau dulu istilahnya rahib dan ahbar. Ruhban itu lin nasara wal ahbar lil yahud. Gelar keilmuan bagi tokoh nasara itu namanya rahib. Kalau bagi Yahudi namanya al-habr, jamaknya ahbar. Ini kalau di kita kiai, ustad, ya, gus, apapun lah julukannya, pokoknya gelar-gelar keilmuan itu. Ya. Kalau ada seseorang ditaati dalam hal-hal yang itu jelas-jelas maksiat, maka ketaatan kepada selain Allah di sini termasuk bentuk ibadah. Tapi ketaatan di sini meliputi batin dan lahir, nggak cuma lahir tok, ya. Karena ada penjelasan terkait ayat ini, ada sababun nuzulnya, bahwa Nabi SAW suatu ketika melihat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sahabat yang dahulunya Nasrani, ya, Adi bin Hatim At-Ta'i, mengenakan salib diambil sama Rasulullah. Beliau mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Sambil mencabut salibnya itu, Rasulullah menyitir firman Allah ini. Mereka orang-orang Nasara dan Yahudi itu menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Si Adi bin Hatim memahami bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara itu menyembah, sujud atau merendahkan dirinya kepada para ulama mereka sebagaimana ketika mereka itu sujud atau merendahkan dirinya kepada Allah. Itu yang difahami oleh Adi bin Hatim. Makanya dia protes, ya Rasulullah, inna kunna lasna na'buduhu. Loh ya Rasulullah, siapa bilang kami itu nyembah para rahib dan pendeta kita? Tidak ya Rasulullah, kita gak pernah nyembah mereka. Rasulullah menjelaskan, Rasulullah SAW, alaisu idza harramu syai'an ahallahu Allah haramtumu, wa idza ahallu syai'an harramahu Allah ahlaltumu. Bukankah dulu ketika mereka para rahib dan pendeta kalian itu mengharamkan sesuatu yang sebetulnya itu halal menurut Allah, kalian ikut-ikut mengharamkannya? Dan ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian juga mengikuti mereka dan menganggapnya sebagai sesuatu yang halal, padahal Allah menganggapnya haram. Bukankah seperti itu sikap kalian kepada mereka? Qalu bala, iya betul ya Rasulullah. Kalau gitunya betul, fatilka ibadatuhum. Lah itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Jadi ibadah itu maknanya luas. Maknanya luas. Ketika seseorang sudah tahu Allah mengharamkan sesuatu, tahu, dalilnya jelas, haramnya memilih pemimpin kafir, jelas dalilnya. Ada kiai bilang boleh, diikuti, dia nyembah kiai berarti. Ya. Dia nyembah kiai itu. Musyrik dia dalam hal ini, dia musyrik. Namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Karena Allah SWT menjelaskan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Tidak diperbolehkan sama sekali seorang laki-laki mukmin maupun wanita mukminah, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, apapun ketetapannya ya, mau masalah duniawi, mau masalah pemilihan pemimpin, mau masalah cara-cara sholat, mau penentuan awal bulan, akhir bulan, mau hukum muamalah, apapun. Am. Ayat ini bicara aturan ketetapan yang sifatnya umum, gak dibatas-batasi. Yang membatasi ini hanya masalah ibadah, mana dalilnya? Berarti Anda telah mengatasnamakan sesuatu atas nama Allah tanpa dalil. Ini dosa besar. Ini ngeri ini. Ya. Kalau enggak ada dalil, berarti ini berlaku umum. Apapun ketetapannya, dalam bidang apapun. Kalau Allah sudah punya ketetapan, Rasulullah sudah punya ketetapan, mereka tidak diperbolehkan sama sekali, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak boleh punya pilihan lain. Itu aturannya. Mau begitu, tidak mau juga juga begitu. Tidak masalah, buat Allah tidak masalah. Kalian tidak mau pakai, tidak masalah. Kalian yang bermasalah. Allah tidak masalah sama sekali. Mau tetap dipilih itu orang kafir itu, kalian yang bermasalah nanti. Jadi berangkat dari sini, ini aturan. Kalau orang punya persepsi berbeda, berarti dia membolehkan apa yang dilarang oleh Allah. Gak sependapat dia sama Allah. Gak sependapat sama Allah itu sinonimnya kafir. Gitu loh. Itu bahasa halusnya tidak sependapat. Bahasa belak-belakannya, dia ingkar sama Allah. Kalau dia beriman, dia percaya, dia sependapat kan. Saya katakan, saya sampaikan sama antum semua ini analogi sederhana ini. Saya katakan bahwa ini isinya susu. Percaya enggak? Yang percaya namanya beriman. Oh enggak Ustaz, saya enggak percaya. Saya tidak sependapat. Ini air dikasih teres warnanya putih. Berarti dia kafir sama saya. Dia enggak percaya sama saya, kan selesai toh. Jelas enggak maksudnya? Gitu loh. Jadi jangan alergi dengan kata-kata kafir, jangan. Ini kata syar'i, ini istilah syar'i. Ini harus kita gunakan tapi yang sesuai. Kalau orang tidak percaya namanya apa? Gitu loh. Ya mau dibilang non muslim, mau dibilang hakikatnya kafir. K A F I R. Kafir. Gitu loh. Allah bilang enggak boleh kok dia bilang boleh. Enggak percaya sama Allah, selesai. Apa hukum orang enggak percaya sama Allah? Kafir. Walaupun dia percaya yang lain, satu gak percaya, sama. Ya. Ketahuilah aturan Allah. Jangan beribadah sesuai dengan kemauan antum. Bukan antum lah, orang lain. Jangan orang ini beribadah sesuai selainnya sendiri, semau udelnya sendiri. Ya. Nanti dia kecewa berat. Oh ternyata aturan Allah gak begitu. Ya sudah telat, kamu sudah mati. Salahnya gak ngaji di atin. Iya kan? Ngaji orang gak jelas. Belajar agama dari WhatsApp. WhatsAppnya siapa yang nulis? Gak jelas. Cuman sebarkan. Jangan berhenti di Anda saja. Siapa yang nulis ini? Yang nulisnya siapa? Gitu. Kan lucu. Jadi kita harus tahu aturan Allah begitu. Gak bisa terima iman sebagian. Sebagian itu satu dari seribu. Itu sebagian bukan? Sebagian. Jadi jangan dipahami harus 500-500 loh ya. Ini gagal paham namanya kalau begini ini. Innal ladzina yakfuruna billahi, surat An-Nisa ayat berapa itu? Akhir-akhir. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ini bahasanya Allah ini, orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin beda-bedakan, misah-misahkan antara Allah dan rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka senantiasa mengatakan nu'minu bi ba'din, kami hanya mau mengimani sebagiannya saja. Wa nakfuru bi ba'din, dan ingkar kepada sebagiannya. Sebagiannya komposisinya bisa berapa aja. Ya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka ingin ambil jalan tengah. Tengah-tengah aja deh, jangan beragama nih, jangan kebangetan, jangan terlalu kalau beragama, yang sedang-sedang saja. Gitu, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ini ukurannya apa? Ukurannya apa tengah-tengah ini? Dalil atau menurut saya atau menurut Anda? Kalau enggak jelas bahaya ini. Rasulullah itu ekstrim menurut musuh-musuhnya. Ajaib ini dakwahnya Rasulullah ini. Orang gila ini. Pembohong ini. Ya. Itu Rasulullah. Kalau menurut kacamata musuh-musuhnya. Nah, sekarang mau pakai kacamatanya siapa? Tengah-tengah menurut siapa? Harus jelas kan? Salah enggak kalau kita minta dalil? Salah enggak? Karena yang bisa menentukan itu dalil. Dan dalil yang difahami secara benar. Enggak cukup cuman dalil. Dalil tapi difahami dengan benar. Kalau cuman subjektivitas ini enggak bisa. Sesuatu yang sifatnya nisbi semua. Ya. Berat, keras, lembut, itu nisbi kalau ukurannya subjektivitas. Orang dibilang ceramahnya keras. Nah, bahasa Al-Quran juga ada yang keras juga. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir itu menggunakan binatang-binatang yang mengerikan. Kalb. Famathaluhum kamathalil kalb. Intahmil alaihim yalhas. Wintatrukum yalhas. Waduh. Kasar. Berani bilang Al-Quran kasar? Na'udzubillah min dzalik. Irtadda anil Islam. Mau protes sama kalamullah. Mau protes, berani protes sama kalamullah. Hah? Siapa yang berani? Hati-hati. Keras dan lembut ini apa tolok ukurnya? Allah bilang kafir, kafir, kita bilang kafir, selesai. Kok dibilang, wah itu dipelintir sana, pelintir sini. Ini menipu. Menipu diri sendiri dan menipu umat. Baik. Jadi kaitan ayat ini adalah tentang bahwa salah satu bentuk ibadah itu adalah taat kepada tokoh-tokoh agama, termasuk pemimpin, baik pemimpin spiritual maupun pemimpin teritorial, dalam hal-hal yang sifatnya i'tiqadi. Kalau sekedar berbuat, ini belum cukup, belum cukup. Walaupun perbuatannya mungkin dinamakan kufur, perbuatannya kufur, tapi apakah mengeluarkan dia dari Islam, menjadikan dia ini statusnya kafir ataukah tidak, itu ada perincian. Tapi kalau dari segi i'tikad dia juga ngikuti, seperti tadi itu, ini susu. Kalau Anda percaya sama saya, Anda katakan iya Ustaz, ini susu, kami percaya. Kalau ada yang protes, oh enggak Ustaz, ini bukan susu, berarti dia enggak percaya sama saya. Gitu loh. Allah bilang ini halal. Kiainya bilang enggak, haram. Dia percaya sama kiai, dianggap haram padahal halal. Nah, ini jelas. Dia mempercayai kiai dalam rangka mendustakan Allah. Syirik sama kiainya. Tapi kalau kiai menyuruh sesuatu, nyuruh nih ya. Allah melarang, jangan kamu berzina. Kiai bilang berzina enggak apa-apa. Dia tidak mengatakan berzina tidak apa-apa, tapi dia berzina. Dan dia tetap merasa berdosa dengan perbuatan ini. Ini dia tidak keluar dari Islam. Dia dosa besar, jelas. Tapi selama dia masih merasa berdosa, berarti dia masih sependapat sama Allah. Allah bilang ini dosa kok. Kiai bilang enggak apa-apa. Kok dia legowo? Berarti dia berimannya sama kiai, gak percaya sama Allah. Paham ya maksudnya? Jadi bedakan antara keyakinan dengan perbuatan. Gak selamanya bertemu keyakinan dengan perbuatan. Kadang bertemu, kadang berpisah. Ketika Sudah habis adannya. Ya udah, ketikanya dilanjut enggak? Dia enggak gagal paham. Ketika seseorang ini tidak percaya kepada kalamullah atau kalamur rasul, padahal dia sudah tahu Allah memang bilang begitu, Rasulullah memang bilang begitu, maka walaupun dia tetap mengamalkan firman Allah dan sabda Rasul, kafir. Ya, ini terus terang nih pengajiannya, tanpa tedeng aling-aling. Kita ulang lagi. Ketika seseorang tidak percaya kepada firman Allah dan sabda Rasulullah, setelah dia tahu, ini syarat ini, setelah dia tahu memang Allah mengatakan begitu, Rasulullah bilang begitu, walaupun dia tetap mengamalkan, misal Allah merintahkan dia untuk sholat, Rasulullah menganggap sholat sebagai rukun Islam, saya gak percaya, bukan saya, na'udzubillah, si A ini mengatakan, saya tidak percaya kalau sholat itu kewajiban dalam agama, tapi saya tetap mau sholat, ini kafir, ya, K-A-F-I-R. Kenapa? Karena dia gak percaya sama Allah. Percuma dia mau sholat. Sholat itu hanya diterima kalau dia sudah beriman dulu. Makanya ibadahnya orang-orang munafik itu gak ada gunanya, ya. Karena ibadah yang tidak dibangun atas dasar iman. Walaupun mereka mau jihad, mereka mau sholat, mereka sholat loh. Cuma bilang munafik gak sholat. Munafikin di masa Rasulullah itu sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, walaupun malas-malasan tetap sholat. Walaupun enggak di masjid, masih sholat. Masih menunjukkan saya ini masih sholat nih. Biar kalian enggak suudon, enggak ngira saya kafir, saya tak sholat. Sholatnya supaya dikira tidak kafir. Masih bagus. Tapi enggak ada manfaatnya karena tidak dilandasi dengan iman. Sebaliknya, dia melanggar larangan Allah sampai batas tertentu, gak semuanya loh ya. Ada larangan-larangan yang ketika dilanggar gak pakai ditanya, ente ngelanggar nih merasa dosa apa enggak, gak pakai ditanya, ada. Seperti para ulama mencontohkan, ada ucapan, ada perbuatan, dan ada keyakinan. Kalau keyakinan kan kita gak tahu ya. Yang kita bisa nilai, yang kita bisa ukur adalah perbuatan atau ucapan. Ini yang kelihatan, yang kedengaran. Orang mencaci maki Allah, menjelek-jelekkan ajaran Allah, melecehkan aturan Allah, ini murtad. Gak pakai ditanya lagi. Gak pakai ditanya lagi. Orang menghina mushaf Al-Quran, dia tahu itu mushaf Al-Quran atau bagian dari mushaf Al-Quran. Intinya mushaf ini adalah sesuatu yang tertulis di situ kalamullah dan bersifat dominan, mendominasi, itu hukumnya seperti mushaf, walaupun tidak 30 juz, walaupun cuma satu lembar, lembar Al-Quran, dia tahu ini lembar Al-Quran, diremet-remet sama dia, na'udzubillah, atau diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang menghina, ini murtad. Gak pakai ditanya, Anda merasa berdosa gak? Anda menghalalkan gak? Gak pakai ditanya. Orang sudah tahu ini berhala, patung, pura, dia melakukan ritual ibadah sujud dan rukuk di hadapan berhala tanpa ada yang maksa, ini murtad. Enggak pakai ditanya lagi. Anda punya keyakinan perbuatan Anda ini apa hukumnya? Enggak pakai ditanya. Ada yang seperti itu, memang ada. Tapi kebanyakan perbuatan itu harus dibarengi i'tiqad tertentu. Seperti ketika sifatnya pelanggaran terhadap larangan Allah, maka sekedar ini bukan berarti kita meremehkan, tidak loh ya. Tidak, sekedar perbuatan melanggar itu tidak menjadikan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Sampai dia menganggap pelanggaran ini sesuatu yang diperbolehkan. Nah, ketika sudah ada keyakinan, ngelanggar enggak ngelanggar kafir. Hanya saja kafirnya ringan sama berat. Gitu loh. Kalau dia meyakini boleh walaupun dia sendiri tidak melakukannya, yang diharamkan dianggap boleh walaupun dia tidak melanggar, dia kafir. Kalau dibandingkan dengan orang yang meyakini yang haram itu boleh dan dia juga melakukan yang haram, ya jelas lebih kafir yang kedua. Tapi dua-duanya sama-sama kafir statusnya. Gitu. Paham ya? Ini penting sekali untuk kita pahami. Mungkin kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa fi sahihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis sahih ketika beliau mengatakan wa fi sahih itu meliputi tiga pengertian. Bisa jadi hadis ini ada dalam as-sahihain, sahih Bukhari maupun sahih Muslim, atau bisa jadi ada dalam salah satunya saja. Di Bukhari tok atau di Muslim tok, atau bisa jadi dalam hadis sahih selain dari sahihain. Wa fi sahih itu dalam hadis sahih, bisa dalam sahihain atau salah satunya, atau di luar sahihain tapi dia tetap sahih. Dan ini hadisnya riwayat Muslim ya, yang akan disebutkan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka akan terlindungilah harta dan darahnya. Darah orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi enggak cuma mengatakan dan menganggap kafir, wa kafara bima yu'badu min dunillah, harus dibarengi ini. Ya. Walaupun enggak disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis yang lain, tapi kata-kata la ilaha illallah sendiri sudah mengandung unsur apa? Kufur bitaghut wal iman billah, bara'ah mimma yu'bad min dunillah wal iman billah. Jadi kalau kita faham la ilaha illallah walaupun enggak pakai kalimat yang kedua wa kafara bima yu'bad min dunillah, sudah jelas. Karena enggak ada la ilaha illallah enggak akan diterima kecuali dengan dua syarat ini. Enggak bisa cuman pro Allah tapi tidak anti kepada yang lain, enggak bisa. Ini aturan Islam begitu. Pro sama Allah harus anti kepada ya selainnya Allah yang dipersekutukan dengan Allah. Kalau ada yang disamakan dengan Allah dalam salah satu sisi saja, enggak harus semuanya, satu saja, maka itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk menjadikan status seseorang dari muslim, mukmin menjadi musyrik kafir. Nah, ada yang kelewat rupanya di sini. Wa qauluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini jenis ibadah lain, ibadah yang sifatnya mahabbah, mencintai, ibadah hati. Ada ibadah lisan, ada ibadah zahir anggota badan, ada ibadah hati. Pokoknya semua bentuk ibadah itu jangan sampai salah alamat. Kafirnya orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu salah satunya adalah karena mereka mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Sepertinya ini yang bermasalah. Kalau tidak seperti enggak apa-apa. Kalau seperti, mau tidak mau konsekuensinya mereka akan melakukan hal-hal yang didorong oleh rasa cinta tadi itu, yang hal-hal ini termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Saking cintanya mereka kepada berhala mereka, akhirnya mereka bersumpah dengan menyebut nama berhalanya. Akhirnya mereka tawaf ngelilingi berhala sekaligus ngelilingi Ka'bah. Mereka juga cinta sama Allah, tapi mereka juga cinta juga kepada yang dipersekutukan dengan Allah. Ini yang gak bisa diterima. Allah gak mau digitukan, gak mau. Cinta aku saja, jangan yang lain nih. Kalau yang lain kau jadi buat dia saja semua. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk, kata Allah. Saya ini sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu lainnya. Jadi kalau ada orang, ini gambaran singkat ya, kalau ada sejumlah orang ini bersekutu, bersekutu itu bersyarikat, bermitra ya, maka ada salah satunya yang paling tidak mau diajak untuk bermitra. Nah, kalau orang-orang musyrik ini menganggap Allah itu memiliki satu kesamaan dengan yang lain-lain, padahal enggak boleh ini dianggap dimiliki oleh selain Allah, maka Allah paling enggak bisa digitukan. Sudah, kalau begitu buat yang lain saja. Jangan saya diikut sertakan dalam perserikatan seperti ini. Ana aghna syuraka yani syirk. Saya paling tidak butuh kepada mitra. Hangabei. Buat dikabei sama Allah. Enggak bisa. Enggak mau diajak join, enggak mau Allah. Makanya man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirka. Kalau ada seseorang mengamalkan suatu amalan, besarnya kayak apapun, sehebat apapun dia di mata manusia, tapi dia persekutukan aku dengan yang lain di sana, saya tinggal buat yang lain saja. Saya enggak butuh kok sama amal manusia. Maha kayanya Allah di situ. Jadi jangan main-main dalam hal ibadah. Allah sangat tidak membutuhkan ibadah yang ikhlas, apalagi yang syirik. Ibadah yang jelas-jelas ikhlas saja Allah enggak butuh, apalagi yang enggak benar. Makanya hati-hati dalam masalah mencintai ini, enggak boleh ngawur. Harus ada batasannya, ada aturannya. Jangan sampai kecintaan itu melahirkan ritual ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Kalau sampai terjadi itu, itulah salah satu bentuk kemusyrikan di zaman jahiliyah. Dan kalau dilakukan oleh orang yang mengaku muslim hari ini, status mereka akan sama. Ya, jadi ini perlu kita waspadai. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan harus ada qaul la ilaha illallah dan pernyataan kufur kepada selain Allah yang diibadahi selain Allah. Maka darah dan nyawa dan harta orang ini akan terlindungi. Adapun hisabnya, tanggung jawab akhiratnya, nasib dia di akhirat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi di dunia kita menilai yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Ya. Makanya aneh ketika si Nusron ini dengan bersikukuh dia mengatakan yang berhak menafsirkan Al-Quran itu hanya Allah. Ya kalau begitu caranya, dia dimaki-maki kayak apapun tidak boleh marah. Ketika ada orang mengata-ngatain dia, jangan marah. Kenapa marah? Kan saya punya penafsiran tersendiri terhadap ucapan saya. Umpamanya nih, dia bilang, hei dasar kamu binatang kaki empat, binatang najis, begini-begini, orang gila, sinting, geblek, bloon, umpamanya gitu. Boleh marah gak dia? Jangan. Kalau Anda memahami ini sebagai caci makian, saya punya penafsiran lain. Kan susah kalau begini caranya. Iya gak? Ini sebi semua dong. Misbi semua jadinya. Ya. Mana yang mencaci, mana yang muji. Gak ada lagi. Semua punya penafsiran sendiri-sendiri. Hanya Allah yang berhak menafsirkan kalamnya. Itu kalau bahasanya yang Allah gunakan gak dipahami. Ya berarti hanya Allah yang berhak menafsirkan. Berarti jangan ada pemahaman apa-apa terhadap Al-Quran kalau begitu. Agama ini hancur sudah. Bubar, gak ada agama. Lah berarti Al-Quran gak boleh dipahami kecuali dengan pemahamannya Allah. Pemahamannya Allah kayak apa terus? Allah gak jelaskan kepada kita, bagaimana kita mau tahu? Kan lucu itu. Itu saking pinternya Nusron tuh. Gak paham dia sama ayat yang sedemikian jelas. Banyakkan makan duitnya Ahok. Wa syarhu hadhihi tarjamah wa ma ba'daha minal abwab. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Jadi bab ini, bab tafsir tauhid wa syahada an la ilaha illallah, itu akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya secara lebih mendetail. Jadi bentuk-bentuk ibadah satu persatu akan dikupas. Setelah bab ini, itu isinya adalah ngupas bentuk-bentuk ibadah. Jadi ini kitab paling lengkap. Kalau orang ingin mempelajari tauhid itu cakupannya apa saja, baik yang sifatnya ucapan, sifatnya keyakinan, atau sifatnya perbuatan, maka silakan baca kitab ini. Ini yang paling lengkap, menjadi ensiklopedia. Apa saja keyakinan, perbuatan, atau perkataan yang itu masuk dalam pengertian ibadah, sehingga ketika ditujukan kepada selain Allah, itu akan menjadikan pelakunya ini musyrik. Itu akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan dalam kajian berikutnya insyaallah. Ini sholat dulu ya. Pertanyaan dulu. Baik. Bagaimana hukumnya seseorang yang melakukan kekufuran ataupun syirik, namun orang tersebut tidak mengetahui hukum dari perbuatan tersebut, apakah tetap kafir? Secara, jadi kita lihat perbuatan kufurnya kufur akbar atau asghar. Ini yang pertama. Kufur akbarnya bil ijma' atau mukhtalafun fi, apakah disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa perbuatan dia ini termasuk kufur akbar atau termasuk syirik akbar ataukah diperselisihkan? Kalau perbuatan dia termasuk perbuatan yang disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan atau perkataan yang statusnya itu kufur akbar atau syirik akbar, maka ada pertanyaan berikutnya. Apakah ini termasuk ma'lum minad-din bid-darurah amla? Termasuk hal-hal yang sudah harus dimaklumi, diketahui. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang masuk Islam, dia harus tahu masalah ini. Ataukah masalah yang masih mungkin orang yang masuk Islam itu belum tahu. Gitu loh. Nah, ini ada perbedaan memang di kalangan para ulama dalam memberikan uzur kepada orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kufur akbar atau syirik akbar. Bagi mereka yang masih menganggap ada uzur, mereka tidak menghukumi pelakunya itu sebagai orang kafir atau orang musyrik. Ya. Tapi bagi yang mengatakan tidak ada lagi uzur, karena kalau kita kasih uzur, Islam terus apa artinya? Ketika ada orang menyatakan saya masuk Islam, ya, tapi di saat yang bersamaan dia ini masih belum keluar dari syirik, terus artinya Islamnya apa? Gitu loh, paham nggak maksud saya? Ya, masa nggak ada syarat-syaratnya orang masuk Islam? Ya, misal ada orang mengaku dia merupakan anggota atau siswa di sebuah SMP, misalnya SMP 4 negeri. Dia mau pindah sekolah. Dia mengatakan kepada kepala sekolah SMP 6, saya mau masuk SMP 6. Oke, saya terima. Udah, gitu aja. Gak pakai ada administrasi, gak pakai ada pendaftaran. Padahal dia masih tercatat resmi sebagai siswa SMP 6. SMP 4. SMP 4. Demikian juga orang menyatakan dirinya masuk Islam. Masuk Islam kan keluar dari kekafiran toh. Dia mau pindah sekolah ini. Kalau sekolah ini mensyaratkan enggak boleh orang sekolah di dua sekolahan sekaligus, di sini atau di sana. Aturannya begitu. Ya kalau Anda mau masuk sini, Anda harus keluar dulu dari sana. Nah, kalau memang Islam itu artinya lepas dari kekafiran dan masuk ke dalam tauhid, maka dia harus lepas dulu. Ketika dia belum memenuhi syarat, dia masih bergelimang, masih meyakini ada selain Allah yang memiliki sebagian dari keistimewaan Allah, berarti dia belum beriman kepada la ilaha illallah. Kan gitu toh, itu logikanya kan begitu. Jadi Islam ini ada definisinya, bukan sembarangan. Bukan cuma ucapan, la ilaha illallah, bukan. Karena kalau cuma ucapan, semua orang munafik muslim. Gak ada orang munafik. Gak ada orang munafik. Munafik itu mengatakan syahadat gak? Bersyahadat. Ya. Karena Allah tidak menerima kesaksian mereka, berarti maksud Islam itu tidak hanya ucapan. Nah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan, kita lihat dulu perbuatannya apa ini. Perbuatannya seperti nyembah kepada selain Allah, ya ini belum masuk Islam. Enggak perlu kita bilang murtad. Murtad itu kalau sudah masuk Islam, keluar lagi namanya murtad. Tapi kalau belum pernah masuk Islam, ya belum masuk Islam. Dia masih beragama dengan agama sebelumnya, walaupun dia mengucapkan syahadat. Tapi syahadat itu enggak ada maknanya. Tidak ada artinya. Seperti orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tetap ikut ritual Yahudi. Apa artinya? Enggak ada artinya kan? Enggak ada artinya. gitu loh. Dia harus tinggalkan dulu ritual-ritual kufur ini. Yang menjadi ciri khas kekafiran itu harus ditinggalkan dulu. Dan dia harus menghiasi dirinya dengan ciri khas Islam. Baru dia sah dianggap sebagai muslim. Orang mau masuk terdaftar sebagai satuan polantas, gak pakai seragam, gak punya kartu keanggotaan, gak pernah sekolah di Akpol, terus bagaimana dia mau dianggap sebagai anggota polisi? Terdaftar namanya juga enggak, seragam juga enggak, lulusan Akpol juga bukan. Terus ciri khas dia sebagai polisi di mana? Cuman ngaku doang. Gak bisa kan? Gitu. Jadi Islam juga ada aturannya seperti itu. Nah, untuk menghukumi ini kita lihat-lihat. Ini pertanyaannya umum, ya jawabannya umum juga. Bisa iya, bisa langsung dihukumi kafir. Dan hukuman kafir ini juga ada dua. Hukuman duniawi dan hukuman akhirat. Kalau hukuman akhirat, kita harus punya dalil qat'i. Bahwa si fulan ini, si fulan ya, kita gak bahas perbuatannya, kita bahas orangnya. Si fulan berbuat, iya. Tapi apakah si fulan ini pasti masuk neraka? Kita gak tahu. Kalau perbuatan dia, ini perbuatan orang yang pasti masuk neraka. Tapi apakah orang itu pasti masuk neraka? Ya kalau dia gak tobat, dia masih dalam seperti itu, ya dia masuk neraka. Tapi kalau dia tobat, ya enggak. Kalau hukum duniawinya, iya. Ini hukuman perbuatan dia, perbuatan kufur atau perbuatan syirik sesuai dengan dalil. Tapi orang itu kemana, ya gak tahu kita. Kalau memang dia ini betul-betul tidak tahu menahu sama sekali dan Allah ingin memaafkan dia, ya mungkin saja. Tapi teorinya, perbuatan ini namanya perbuatan kufur, perbuatan syirik, perbuatan nifak, sesuai dengan dalil. Dan pelakunya terancam akan mendapatkan siksa kekal di neraka kalau tidak tobat sesuai dengan dalil. Tapi apakah dia betul akan ke sana, itu bukan urusan kita. Paham ya? Jadi ada hukum duniawi, ada hukum akhirat. Kalau Allah sudah menjelaskan nasibnya, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa kasab sayasla naran dzata lahab na'am abu lahab finnar fir'aun finnar haman finnar al fir'aun yang kafir, keluarganya yang kafir finnar, abu jahal, abu yang lain-lain yang sudah jelas-jelas difonis oleh Rasulullah atau oleh Al-Quran sebagai ahlun nar, kita katakan haula ahlun nar. Sebaliknya yang sudah difonis sebagai ahlul jannah, kita katakan fulan fulan fulan min ahlil jannah. Ya, istrinya Fir'aun, ya, istri-istri Nabi, itu min ahlil jannah. Karena ada ayatnya jelas. Tapi kalau perbuatannya, kita hanya menghukumi perbuatan. Ini perbuatan orang beriman, ini perbuatan calon penghuni jannah. Tapi apakah pelakunya bakal masuk ke sana? Wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Ya, kita husnudzon atau kita suudzon sesuai dengan apa yang dia tampakkan. Paham ya? Tayyib. Ini ada pertanyaan panjang banget. Bagaimana atau apa kewajiban ortu terhadap anak ketika baru lahir dan bagaimana pelaksanaannya? Pertanyaan kedua. Bagaimana tata cara akikah yang benar? 3. Dan apa hukumnya azan pada bayi yang baru lahir? 4. Apa saja amal apa saja ketika hamil? 5. Ini jadi buku ini jawabannya ini. Antum baca aja bukunya. Ya. Enak banget kayak pengajian banyaknya kayak gini. Gimana hukumnya? Usahakan pertanyaannya yang sesuai kajian dulu. Karena kalau lintas tema gini nanti panjang kita. Bagaimana hukumnya muslim berwisata ke tempat peribadatan orang musyrik? Gereja, pura, candi, untuk menghadiri perayaan hari raya orang Cina dan lain-lain. Ini dosa besar. Bisa ya, dosa besar yang jelas. Karena mestinya itu tempat yang bukan menjadi tempat refreshing. Kalau berwisata, yang saya pahami dari kata-kata berwisata itu ingin ya tamasya, ya ingin mencari hiburan, mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Kok bisa-bisanya ahli tauhid terhibur melihat ajang-ajang perbuatan kufur dan syirik? Kok bisa dia menganggap ini sebagai hiburan? Objek wisata itu biasanya seperti apa sih? Kan indah, menarik, ya toh. Mana ada objek wisata mengunjungi penjara? Enggak ada. Objek wisata itu enggak terhibur orang di penjara. Hah? Ada juga enggak normal itu. Enggak normalnya enggak bisa jadi ukuran. Normalnya objek wisata itu menarik, memiliki daya tarik, bisa memberikan hiburan. Nah, kalau seorang mukmin dia merasa terhibur menyaksikan kemegahan Candi Borobudur, ya dia harus banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak bertobat. Dia cinta sama siapa sih? Cinta sama Allah atau cinta sama selain Allah? Yaudah, hati-hati. Kok dia merasa terhibur menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang kafir yang tidak lepas dari keyakinan kufur mereka? Ini Ibnu Qayyim mengatakan dalam Ahkam Ahli Dhimmah, kalau gak salah, orang yang menghadiri, orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir itu lebih besar dosanya. Seandainya dia tidak ikut kafir, seandainya dia selamat dari kekufuran, maka dosa ucapan dia ini lebih besar daripada orang yang memberi ucapan selamat kepada pembunuh, selamat kepada pezina, selamat kepada pencuri, dan selamat kepada pelaku-pelaku dosa besar. Karena ini dosa besar. Kalau orang berbuat syirik diselamati, selamat itu apa sih maksudnya? Kita goblok-goblokan aja deh. Cara bodon. Ada orang terpilih menjadi pejabat di sebuah instansi. Selamat ya Pak, Bapak terpilih sebagai direktur utama. Ngakui enggak dia sebagai direktur utama? Ngakui. Kalau dia tidak merasa ini sah pemilihannya, dia tidak mengakui kekalahan itu atau kemenangan ini. Ketika dia mengucapkan selamat, itu pengakuan secara tidak langsung. Jadi enggak bisa orang cuman selamat tapi tidak ngakui. Emang ada yang maksa kau untuk mengucapkan selamat? Kalau dia dipaksa, oke, dia punya alasan seperti itu, bolehlah. Saya dipaksa soalnya. Kalau saya enggak ngucapin selamat, saya dipecat atau saya akan dipukulin atau saya akan dijebloskan dalam penjara. Oke, enggak ada yang maksa kok. Berarti paling tidak Anda menganggap perayaan ini perayaan yang benar. Sifat munafik gitu. Kalau dia meyakini Islam benar, yang lain batil, kenapa dia bela-bela yang batil? Berarti kan munafik. Ya, berat loh, munafik itu berat. Itu kalau dia selamat dari kekufuran. Tetap dia masuk ke dalam dosa besar, lebih besar daripada dia memberi ucapan selamat kepada pelaku-pelaku dosa besar. Ini pertanyaannya panjang banget ini. Antum mau sabar gak dengerin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Cerita ini. Saya mempunyai seorang teman yang dulunya pernah mondok di pondok tertentu. Saya gak sebutkan namanya karena mungkin dia oknum. Sekarang fulanah sering menasehati saya agar lebih disibukkan untuk mentadaburi Al-Quran dan hadis sebelum belajar cabang agama yang lain. Namun di samping itu, fulanah menyebutkan bahwa jangan terlalu mengidolakan ustad-ustad selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang bukan ustad, beliau rasul gitu loh. Salah ini perbandingannya, enggak benar ini, logical fallacy ini namanya. Dan pernah menyebutkan tidak suka dengan orang-orang yang suka kajian. Tapi beliau sendiri mempelajari atau merenungi Al-Qur'an dan hadis sendiri. Karena tidak ingin mengidolakan atau takut jatuh pada syirik dengan mengagung-agungkan guru atau ustaz. Bagaimana saya harus menyikapi? Ini logical fallacy lagi. Kesalahan dalam menganalogikan, melogikakan sesuatu. Dia tidak mau terjatuh pada mengidolakan. Beda gak sih? Saya mengidolakan si fulan dengan saya belajar kepada si fulan. Beda gak? Kalau dia gak bisa bedakan begini, berarti kita gak boleh belajar ilmu apapun kepada siapapun. Iya dong. Nanti kita ngidol kecuali kepada Rasulullah. Apa yang mau belajar sama Rasulullah? Iya, coba caranya. Kalau logika ini kita ikuti kan begitu nanti. Kalau belajar sama si fulan berarti Anda mengidolakan si fulan, Anda syirik nanti. Berarti kita belajar kepada diri kita sendiri. Anda mengidolakan diri sendiri, Anda syirik kepada diri sendiri. Ini salah, logikanya sudah kacau di sini. Habis sudah. Nah. Apa? Sungkeman. Tujuannya untuk menghormati orang tua atau? Sungkeman orang tuanya duduk, ya, anaknya. Ya sebetulnya itu tidak tidak syar'i itu. Gerakan posisinya itu sebaiknya jangan seperti itulah. Karena ruku, ya, membungkukkan badan itu termasuk jenis ibadah. Ketika itu ditujukan kepada selain Allah, dikhawatirkan. Walaupun kita enggak bisa langsung klaim itu perbuatan syirik, tapi meniru perbuatan yang terlarang itu enggak boleh. Walaupun niatnya dia beda. Makanya kita enggak boleh tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir punya kebiasaan apa? Begini, jangan ditiru. Walaupun niat kita mesti beda, jangan ditiru gitu. Jadi kalaupun itu tidak termasuk syirik, itu termasuk perbuatan yang terlarang. Karena dia memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang mestinya itu hanya untuk Allah. Walaupun niat dia hanya untuk menghargai, untuk cinta, untuk ta'zim. Kecuali kalau ada hajat. Misalnya, ya orang tuanya ini, atau si anak ini lumpuh. Dia harus ngesot, dia gak bisa berdiri. Lain soal. Ya. Atau orang tuanya pendek banget, anaknya jangkung banget. Maksud orang tuanya diangkat gini. Susah. Jadi harus nunduk gitu loh. Ya ini pengecualian. Tapi kalau semata-mata dia membungkukkan badan padahal berdiri juga bisa. Ini jangan begitu. Untuk menghindar. Ya, menghindar. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inni nazartu lillah an anhara ibilan bibuana. Ya Rasulullah, aku pernah, akan ada di sini juga, akan kita bahas di sini. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar untuk Allah. Nazarnya untuk Allah loh ya. Nazar untuk Allah, aku akan menyembelih seekor unta di sebuah tempat yang namanya buana. Nazar untuk Allah, tapi dia mengkhususkan tempatnya, yakni buana. Apa kata Rasulullah? Afiha wasanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu, ya, di buana itu terdapat salah satu berhala yang diibadahi di masa jahiliyah? Walaupun sekarang mungkin tidak ada, tapi pernah menjadi tempat peribadatan di masa jahiliyah. Walalah ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, enggak pernah ada berhala yang diibadahi di masa zaman jahiliyah di tempat itu. Afiha aidun min a'yadihim, atau apakah pernah itu menjadi tempat perayaan hari raya jahiliyah? Apapun hari rayanya. Ada enggak salah satu hari raya jahiliyah yang dirayakan di situ? Enggak juga ya Rasulullah. Qala aufi binadrik. Ya udah, penuhi nazarmu. Alias seandainya di situ pernah terdapat berhala, maka tidak boleh seorang muslim menyembelih sesuatu di tempat yang merupakan tempat ajang kemusyrikan, walaupun niatnya dia untuk Allah. Karena apa? Surahnya ini sepintas gak beda dia dengan orang-orang musyrik. Orang yang melihat dia, oh ini berarti termasuk orang yang itu yang punya keyakinan takarrub. Nah, gak boleh seorang muslim itu membiarkan dirinya disuudzoni, berada di tempat-tempat yang itu tidak semestinya seorang muslim ada di situ. Gitu loh. Demikian juga kalau di sana tempat termasuk ada tempat perayaan di masa jahiliyah, kau jangan sangkut pautkan ibadah di tempat-tempat seperti itu. Karena ada nuansa syirik, ada kesan engkau berbuat sesuatu yang syirik padahal niatmu untuk Allah. Allah kan orang enggak tahu niat kita loh. Nah, gitu loh. Jadi kaitannya dengan di sini, kita enggak boleh melakukan tindakan gerakan-gerakan yang itu merupakan ciri khas orang Jepang. Kalau bertemu dia membungkukkan diri. Jangan ditiru. Itu orang Jepang, saya orang Islam. Mau nunduk, nunduk gak apa-apa, ketaksisan, plok. Ya. Lu musyrik, gue muslim. Masa tiru-tiru orang-orang musyrik? Silakan nunduk, oh, gak perlu, menghormati. Gak ada urusan menghormati. Ya. Allah lebih harus dihormati. Gitu dong, orang itu mesti punya prinsip. Ya, yang harus. Ya. Ini kok merengut gini, kenapa? Baik. Bagaimana cara menasihati? Berdiri, dipeluk. Cipika-cipiki dipeluk, dicium. Ya, cium tangannya. Tapi enggak harus dalam bentuk sungkem gitu loh. Ini tadinya siapa? Tadinya orang Islam. Lah ya sudah. Kok tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam enggak masalah. Cuman ini masalahnya tadi itu ada unsur membungkukkan diri. Ya. Warka'u ma'arraki'in. Rukuk itu ibadah. Ibadah yang merupakan ciri khas ibadahnya orang Islam ini rukuk. Rukuk kepada siapa? Rukuk kepada Allah. Jangan kita tiru, walaupun kita tidak ada niat untuk mengagungkan orang tua sebagaimana, tapi ini bentuk perbuatan, ini bentuk perbuatan yang tidak semestinya ditujukan kepada selain Allah. Kan orang tuanya bisa berdiri, ya toh. Ya sudah, kita ajak dia berdiri. Dipeluk. Bilang, Pak, Bu, bukan saya tidak menghormati, justru saya cinta kepada ibu, cinta kepada bapak, saya begini. Ya. Muliakan orang tua dengan cara lain yang dibolehkan. Banyak kok cara memuliakan orang tua. Kenapa cuma satu cara ini aja kita gak bisa ganti dengan yang lain gitu loh. Jadilah Anda anak yang berbakti. Kalau perlu lebih berbakti daripada orang yang sungkem. Biar orang tuanya tahu ternyata yang sungkem ini juga cuma tradisi saja gitu loh. Tidak memiliki keistimewaan lain selain sungkem gitu loh. Kita bisa tunjukkan bahwasanya berbakti itu enggak dengan cara seperti ini. Itu persepsi yang keliru. Berbakti itu dengan cara lain, dengan memberi kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, taat kepada mereka dalam hal yang tidak bernilai maksiat. Ya. Tapi dalam hal-hal yang kita dilarang, dilarang karena apa? Karena ini tiru-tiru bentuk ibadahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Membungkukkan badan kepada Allah. Ini tradisi bukan dari Islam kan? Belani dia mengatakan itu tradisi dari Islam. Tidak mungkin dari Islam kayak gitu. Ya sudah, kalau bukan dari Islam, sudahlah. Kita ini masuk Islam. Masuk Islam. Artinya apa? Ya kalau masuk Islam masih bawa tradisi kejawen, yang Sunda masih bawa ke Sunden, yang Betawi masih ke Betawen. Terus apa artinya masuk Islamnya? Gitu loh. Apa artinya masuk Islam? Masuk Islam masih jamasan, masuk Islam masih apa? Mitoni. Terus apa? Islam itu artinya apa? Gitu loh. Terdaftar sebagai Muslim tapi nggak ikut aturan Islam, ya nggak ada, nggak ada maknanya masuk Islamnya. Gitu. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.